الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah, dan kita telah memasuki pembahasan tentang hukum-hukum seputar sujud sahwi. Dan telah kita sebutkan keadaan yang pertama dari keadaan yang mana seseorang wajib untuk melakukan sujud sahwi. Keadaan yang pertama, apabila dia menambah perbuatan yang perbuatan itu dari jenis sholat. Perbuatan dari jenis sholat, seperti menambah ruku, menambah berdiri, menambah sujud. Maka apabila dia melakukannya dengan sengaja, maka menyebabkan batalnya sholat. Namun apabila dia melakukannya karena as-sahu, maka yang demikian ini tidak membatalkan sholatnya, namun cukup dia menambah dengan melakukan sujud sahwi. Kemudian keadaan yang kedua, berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, aw sallama qabla idmami sholatihi, atau dia mengucapkan salam sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Sebelum dia menyempurnakan sholatnya, dia telah salam. Sholat yang dua rakaat dikerjakan satu rakaat, misalnya. Sholat yang tiga rakaat dikerjakan dua rakaat. Sholat yang empat rakaat dikerjakan dua rakaat atau tiga rakaat. Maka ini merupakan keadaan di mana seorang disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. لحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال berdasarkan hadith عمران بن الحسين رضي الله عنه beliau berkata سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاث ركعات من العصر, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau mengucapkan salam pada tiga rakaat dari salatul asr, berarti beliau mengurangi satu rakaat. Thumma qama fadakhala al-hujrah, kemudian beliau berdiri lalu masuk ke dalam kamar. Faqama rajulun basitu al-yadain faqala aqsiratis salah, maka berdiri seseorang yang tangannya panjang sehingga dia dijuluki dhul yadain, memiliki tangan yang lebih panjang dari normalnya. Lalu beliau bertanya, apakah sholat telah diringkas? Apakah sholat telah diringkas? Nah, fakharaja fasalla raka'atan allati kana tarak. Yani setelah beliau mengatakan bahwa tidak diringkas. Dalam riwayat yang lain beliau bertanya kepada para sahabat yang di sekitarnya, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Maka mereka mengatakan iya. Faqaraja, maka beliau pun keluar, fa shalla ar-raka'ata allati kana tarak, maka beliau pun mengerjakan salat atau menyempurnakan rakaat yang beliau tinggalkan. Thumma sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Thumma sajada sajadatai as-sahu thumma sallam, kemudian setelah itu beliau sujud sahwi kemudian salam yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan satu rakaat, yakni mengurangi amalan di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan sujud sahwi setelah salam, lalu beliau sujud dua kali kemudian salam kembali. Yang ketiga, aulahana lahnan yuhilul ma'na sahwan. Atau beliau melakukan lahan. Yani seseorang melakukan lahan kesalahan yang merubah makna. Yang merubah makna. Namun dia melakukannya karena sahu, karena lupa. Lianna 'amdahu yubtilus salata, karena kalau dia melakukan dengan sengaja maka itu bisa membatalkan salat. Karena itu bisa membatalkan salat. Namun karena dia melakukannya tidak sengaja karena lupa, fa wajaba sujudus sahwi. Maka wajib dia melakukan sujud sahwi. Dalam hal ini para ulama menyebutkan satu kaidah tentang hal ini. Mereka mengatakan man nasiya wajiban aw ata biqaulin mashru'in katakbir fi ghairi mawdhi'ih wa tadhakkara fi salatihi fa innahu yasjudu lis-sahw. Barang siapa yang lupa satu hal yang wajib di dalam salat, atau dia mendatangkan satu ucapan yang disyariatkan namun bukan pada tempatnya, namun bukan pada tempatnya meskipun asalnya disyariatkan, lalu dia mengingatnya di dalam salat, maka wajib hukumnya untuk melakukan sujud sahwi. Seperti contoh misal ketika seseorang mengerjakan salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yakni pada saat dia bangkit dari ruku', pada saat dia bangkit dari ruku' yang disyariatkan pada saat i'tidal dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun dia lupa lalu dia mengucapkan Allahu akbar. Dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia lupa. Maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara pendapat jumhur yang mengatakan bahwa mengucapkan sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah, dan pendapat sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib. Dan itu yang dikuatkan oleh madhab Al-Hanabilah, bahwa wajib hukumnya. Hal ini disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan hal itu di dalam salatnya. Mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah pada saat bangkit dari ruku'. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan wajibnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar lafaz yang disyariatkan pada asalnya, namun dia menyebutkannya bukan pada tempatnya pada saat dia semestinya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka kata para ulama, apabila dia mengingat di dalam salatnya maka di syariatkan baginya untuk melakukan sujud as-sahwi. Dan demikian pula secara umum, barang siapa yang lupa amalan yang wajib seperti tasyahud dan yang lainnya yang akan disebutkan pada poin yang berikutnya, atau dia meletakkan satu zikir bukan pada tempatnya yang itu hukumnya wajib, maka disyariatkan baginya untuk melakukan sujud as-sahwi. Yang keempat, au taraka wajiban, atau dia meninggalkan satu hal yang wajib. Li hadits Ibnu Buhainah qala, berdasarkan hadits Ibnu Buhainah, Abdullah bin Buhainah, beliau mengatakan shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'dhi shalawati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami dua rakaat dari sebagian salat. Thumma qama falam yajlis. Lalu beliau berdiri dan beliau tidak duduk. Beliau tidak duduk, yakni meninggalkan tasyahud yang pertama. Faqama an-nasu ma'ah. Maka kaum muslimin pun makmum ikut berdiri bersamanya. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla at-taslim. Tatkala beliau telah akan menyelesaikan salatnya dan kami menunggu ucapan salamnya beliau, maka beliau pun bertakbir sebelum salam. Fasajada sajdatain wa huwa jalis. Lalu beliau melakukan sujud dua kali, sujud sahwi dalam keadaan duduk. Thumma sallama, kemudian setelah itu beliau salam. Hadis muttafaqun alaih. Thabata hadza bil khabar fi man taraka tashahhud al awsat. Maka ini berdasarkan hadis ini menunjukkan sabit disyariatkan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahud yang pertama. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Maka dikiaskanlah kepadanya seluruh amalan-amalan yang wajib, yang hukumnya wajib. Katarkit tasbih fir ruku'i was sujud. Seperti tidak bertasbih pada saat ruku' dan sujud, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa bertasbih minimal satu kali pada saat ruku' dan sujud termasuk amalan yang wajib. Lalu dia meninggalkannya. Wa qawlihi baina sajdatain, dan ucapan di antara duduk di antara dua sujud, rabbighfirli. Ya, minimal sekali dia mengucapkannya. Wa takbirat al-intiqal. Demikian pula takbir-takbir intiqal yang hukumnya wajib bagi dia untuk setiap kali berpindah antara satu rukun menuju ke rukun yang lain, yang wajib baginya adalah bertakbir. Siapa yang meninggalkannya, maka apabila dia melakukan dengan sengaja, maka ini dapat menyebabkan batalnya sholat. Ya, dapat menyebabkan batalnya sholat. Namun apabila dia lupa mengucapkannya, maka yang wajib baginya adalah melakukan sujud as-sahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.